Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwan kiram, a'azani wa a'azakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan taklim kita kurang lebih setengah jam, dan insyaallah nanti setelah itu antum istirahat sampai asar, dan pada asar insyaallah akan mulai kembali. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin malam, bahwa kaum muslimin sekarang ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum muslimin akan berpecah belah. Nabi kita mengatakan sataftariqu hadhihi ummah ila 73 firqah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahdah, kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah kelompok yang satu itu, yang selamat itu? Beliau mengatakan, mereka itu yang seperti aku dan sahabatku pada hari ini. Dan juga kita sebutkan kemarin malam, dari sekian banyak kelompok-kelompok yang ada pada kaum muslimin, kebanyakannya adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah-sunnah dan juga menyimpang dari Al-Quran. Akan tetapi bukan berarti kita mengkafirkan kelompok-kelompok yang ada di tubuh kaum muslimin. Mereka menyimpang, dan yang selamat hanyalah satu. Dan bagaimanakah ciri kelompok yang satu ini? Sudah kita bahas dari malam. Ciri mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi kita menjanjikan, siapa saja yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah akan dijamin keselamatannya. Taraktu fikum syai'ain inta maksabtum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian mau berpegang dengannya, maka kalian tidak akan selamat. Kalian akan tidak akan tersesat setelah aku kitabullah wa sunnati, yaitu berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak disebutkan kemarin, di antaranya kita melandasi kelompok yang selamat itu melandasi dakwahnya dengan tauhid. Karena dakwah ini semata-mata memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid kita tinggikan Allah, kita hilangkan kesyirikan, karena hal itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Maka dengan tauhid kita muliakan Allah, kita tinggikan Allah, kita hilangkan kesyirikan. Kemudian kelompok yang selamat itu mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam masalah ibadahnya mengikuti sunnah Rasulullah, dalam kesehariannya, penampilan kita juga demikian mengikuti sunnah-sunnah. Dari sisi pakaian, dari sisi mungkin tidak musbil, memelihara jenggot, mengenakan penutup kepala, juga tidak tersabur dengan orang kufar, tetapi mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita sebutkan kemarin, di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu adalah yang pertama kelompok Syiah, yang ini muncul di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah kita jelaskan bagaimanakah sesatnya mereka itu. Bahkan para ulama menghukumi orang Syiah, terutama Syiah Rafidhah, mereka telah kafir, keluar dari Islam, karena begitu jauhnya nyimpangnya mereka itu. Dari rukun iman mereka salah semuanya. Keimanan tentang Allah mereka keliru. Keimanan tentang malaikat, mereka mengatakan malaikat itu keliru menurunkan wahyu. Bagaimanakah seperti itu? Padahal Allah mengatakan Jibril muta'an tamma amin, ditaati dan amanah. Mereka mengatakan Jibril tidak amanah. Keimanan tentang Rasul yang demikian, mereka mencaci maki Rasulullah SAW. Keimanan tentang kitab yang demikian, enggak meyakini Quran itu sudah masih utuh. Mereka mengatakan sudah itu menyimpang. Bagaimana seperti ini kalau enggak tidak sesat? Sesat mereka ini. Mereka ini kufar orang Syiah Rafidah. Termasuk yang merangi di Damat para Husyun, mereka itu Syiah Rafidah. Dikafirkan oleh para ulama. Sehingga kita mendengar para asatid yang bergabung dengan Luqmaniyin, mereka ini membeo, membebek. Katanya perang Damat, perang antar kaum muslimin. Ya, perang antar muslimin. Sekarang setelah mereka kesandung masalah, bilang mereka itu kafir. Ya, tidak memiliki patokan pijakan yang jelas, sehingga bolak-balik Rafidah itu jelas kufar. Mereka katakan muslim, sekarang ganti kufar. Selanjutnya ikhwani fiddin a'azanu azakumullah, banyak kelompok-kelompok yang ada di Sahah, di Medan. Tentang kelompok-kelompok itu kita akan sebutkan dan penyimpangan mereka, tetapi tidak secara menyeluruh, sedikit-sedikit saja. Di antaranya kita mengenal ikhwan muslimin. Pendiri mereka siapa? Hasan al-Banna dari Mesir. Akidahnya bagaimana mereka itu? Hasan al-Banna mengikuti tarekat. Sering ke kuburan. Akidahnya sudah tidak akidah salaf. Akidahnya akidah tarekat-tarekat itu, sufia. Dan juga masalah al-asma'i wa sifat enggak jelas. Hasan al-Banna memahami masalah asma wa sifat yaitu tafwid, penyerahan. Jadi enggak misalnya Allah menjelaskan dirinya mendengar, melihat. Allah mengatakan dirinya memiliki tangan, memiliki wajah. Mereka enggak membahas, sudah serahkan saja kepada Allah. Kalau kita enggak demikian, Allah menjelaskan dirinya di Quran, kita pahami. Karena Quran baru dipahami. Tetapi bagaimananya kita serahkan. Bagaimana tangan Allah, kita enggak mau tahu, kita serahkan kepada Allah, tapi kita meyakini Allah memiliki tangan. Demikian. Kemudian juga akhwal muslimin menyibukkan para pemuda-pemuda dengan perpolitikan. Mereka ingin menegakkan Islam dengan melalui jalur politik, dengan parlemen. Kita mengetahui bahwa demokrasi bukan dari Islam. Dari mana ikhwan? Dari kufar, dari Yunani kuno. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mereka ingin menempuh seperti ini. Nanti kalau kita ikut pemilu, kita mendapatkan banyak suara, kita akan menang, kita akan menduduki kursi-kursi di lembaga parlemen, kita akan bikin undang-undang Islam. Ini cita-cita mereka. Tetapi mana buktinya? Sudah puluhan tahun kegagalan didapatkan. Kita mengetahui akhwal muslimin di Mesir pernah menang pemilu. Apakah bisa mewujudkan yaitu angan-angannya? Tidak. Di Jazair juga demikian. Ada partai yang menang pemilu, ternyata terakhirnya justru dibantai oleh penguasa sebelumnya. Di negeri kita juga demikian. Ketika awal-awal negeri kita ini merdeka, partai apa yang menang? Ya kawan, partai Islam, partai Masyumi. 4 kali pemilu menang terus, tetapi itu tidak bisa. Dakwah dengan parlemen akan membawa kegagalan, karena bukan jalur yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di masa jahiliyah ada Darun Najwah, perkumpulan para tokoh-tokoh, tetapi Nabi tidak masuk ke situ. Sehingga membawa dengan cara, bukan cara yang Islam, akhirnya walaupun tujuannya baik, cara tidak baik, maka gagal tujuannya. Ikhwan kiram azan wa azakumullah, kita mengenal juga jamaah itu tabligh. Siapa pendirinya? Yaitu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi di India. Ternyata akidahnya juga demikian, digabung dari berbagai tarekat-tarekat, bukan akidah salaf. Mereka mengajak para madu'unya untuk dakwah keliling ke sana kemari tanpa dibekali dengan ilmu. Mungkin sebelumnya dari preman langsung diajak keluar ayo surut 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 bulan, 1 tahun, demikian. Padahal Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus da'i-da'i itu, mereka ini berilmu. Kita tahu Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman. Apakah Mu'ad ini bukan orang berilmu? Berilmu. Mu'ad seorang qari yang kita diperintahkan untuk belajar Al-Quran dari Mu'ad. Istiqra' Al-Quran Arba'ah. Ambil ilmu Quran dari 4 orang. Di antaranya dari Mu'ad bin Jabal. Al-Quran Mu'ad itu. Mu'ad juga ahli fikih. Paham. Maka diutus ke Yaman. Berilmu ini da'inya. Nabi mengutus Abu Musa al-Asyari ke Aden. Dia demikian. Memiliki ilmu. Nabi kita memuji dia. Laqad utita mizmaron min mazamir Ali Daud. Wahai Abu Musa, engkau diberikan seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud. Bagus suaranya. Demikian Nabi kita mengutus da'i-da'i yang berilmu. Tidak seperti mereka. Dakwah itu harus dengan ilmu. Allah SWT berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah, dakwahnya kepada Allah SWT. 'Ala basirah. Basirah ini apa ya, ikhwan? Maknanya al-ilmu. Kemudian juga kita mengenal misalnya NII, Negara Islam Indonesia. Apa penyimpangan mereka ini? Mereka tidak mengamalkan atau menyimpang dari ketaatan kepada ulatul umur. Allah merintahkan kita untuk mentaati para pemimpin selama pemimpin itu masih muslim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan juga pemimpin dari kalangan kalian. Minkum di sini dari kalangan kaum muslimin. Mereka melakukan pemberontakan. Kalau dulu mereka mampu berperang secara langsung, sekarang menggunakan dengan teror-teror yang sekarang kebanyakannya bergabung dengan ISIS. Ini kesalahan mereka. Kemudian juga kita mengenal seperti seluruh Yun, ya demikian. Apa salahnya mereka itu? Muhammad Surur, Zainal Abidin punya kitab. Ya di situ bagaimanakah mengatakan bahwa kitab-kitab para ulama itu jafa. Artinya kitab-kitab akidah para ulama itu kering. Masa isinya Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Enggak cocok untuk para pemuda ini. Zaman sekarang ini enggak cocok. Sehingga dibutuhkan yaitu banyak kalam. Para ulama seperti kitab Tauhid, kalau Allah, kalau Rasulullah demikian. Ini masalah akidah, mencela. Enggak senang dengan kitab-kitab akidah para ulama. Kemudian juga mencela para ulama yang ada di Saudi Arabia. Para ulama-ulama dikatakan mereka ini budaknya juga. Kenapa? Ketika perang Teluk, kerajaan Saudi tidak mampu menghadapi Saddam Hussein, mencaplok Kuwait, kemudian ingin masuk ke Saudi Arabia, menyerang bagian utara. Maka para ulama, ya, ada ulama yang muda, ulama yang sudah tua, akhirnya diambil kesepakatan sudah tidak mengapa, kita minta tolong bantuan dari Amerika. Nah, kemudian banyak kritikan-kritikan dan mengatakan kepada para ulama, para ulama itu budaknya budak. Jadi Raja Saudi itu budaknya Amerika dan ulama itu budaknya kerajaan, yaitu Raja Saudi. Jadi budak dibawahnya budak. Penyimpangan yang lain, bahwa pelaku dosa besar Ya, pelaku dosa besar itu kufur. Dijelaskan bahwa kaum Nabi Lut, kalau mereka ini beriman tetapi tidak meninggalkan homoseksual, enggak berguna. Ya. Itu di antara penyimpangannya. Kemudian juga kita mengenal seperti kelompok LDII misalnya. Ya, demikian masalah akidah mereka tidak jelas. Kita saksikan di tempat kita, di tengah-tengah mereka ada pujaan-pujaan ke pohon yang besar. Mereka tidak mengingkarinya. Masalah asma'ul sifat juga enggak jelas. Bahkan guru mereka, pendiri mereka, sebagaimana saya dengarkan sendiri, muridnya mengatakan, guru besarnya, pendirinya, yaitu Nur Hasan Ubaidah, ketika ditanya bagaimanakah Allah di atas arsy, dia katakan Allah itu mangkrong. Antum tahu mangkrong? Seperti orang berak itu. Bagaimanakah bisa memahami seperti itu? Dan juga mereka mentakfir, mengkafirkan selain golongan mereka. Padahal kita tidak mengkafirkan golongan-golongan yang lainnya. Baik. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan mereka. Kemudian apalagi Evan, kelompok yang lain yang antum ketahui. Ya, masih banyak. Ada kelompok Jahmiyah, tetapi di Indonesia ini wallahu alam, yang mengingkari semua nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah. Tapi kalau wujud kelompok wallahu alam di Indonesia ini, barangkali Ustaz Nafil tahu, adakah di Indonesia ada mengingkari asma sifat? Iya. Kelompok apa itu namanya? Orang sufi, sebagian sufi. Ya, sebagian sufiah katanya demikian. Ya. Hingga pula juga orang-orang sufiah, mereka ini menyimpang juga. Mereka sudah menyembah kuburan-kuburan, memohon pada kuburan, kesyirikan. Kemudian juga mereka hulu kepada ulama-ulama mereka. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah, membagi agama menjadi tiga. Kalau kita al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, mereka membagi manusia itu keimanannya dari syariah, hakikat, kemudian ma'rifah. Kalau kita yang masih awal-awal begini dibilang syariat, siapa yang masih sholat, masih puasa, masih zakat itu bawahan. Nanti kalau meningkat, hakikat sudah mulai ditampakkan, bisa meramal orang, isi hati orang, demikian. Nanti meningkat lagi kalau sudah ma'rifat, sudah bebas agama ini. Sudah tidak perlu sholat, sudah tinggi tingkatannya. Tidak perlu puasa, sudah bebas. Seperti ini dari mana? Kita enggak mengenalnya. Ya. Bukan dari kalangan para pendahulu kita. Ya. Dan masih banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. MTA juga demikian. Ya. Sebagaimana saya ketahui, MTA itu orangnya tidak berilmu. Ya. Ketika menafsirkan tentang waminan nas may yashtari lawal hadis liyudilla an sabilillah, dan di antara manusia ada yang membeli lawal hadis, yaitu ucapan-ucapan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kalau dari kita menafsirkan sebagai penafsirannya Ibnu Mas'ud adalah lagu-lagu. Mereka mengatakan ini bukan lagu-lagu. Lagu enggak apa-apa. Sehingga di radio MTA enggak apa-apa, lagu-lagu itu diperbolehkan. Musik-musik boleh. Nah, ini dari mana mereka ini seperti ini? Dan juga masalah sihir, enggak percaya. Dan orang-orang NU ya sudah mendebat pimpinannya, katanya pimpinan saja itu membaca kitab enggak bisa. Ya. Terus bagaimana seperti itu? Banyak penyimpangannya, dan sudah ada orang yang mengarang, yang mengumpulkan sisi penyimpangan-penyimpangan. Dan semua yang kita bicarakan ini sudah ada yang mengumpulkan. Kalau mengikuti detailnya, sudah ada para ulama, sudah ada yang mengumpulkan ini penyimpangan-penyimpangan berbuku-buku. Tapi kita sebutkan hanya sekelumit-kelumit saja. Ada itu mantan muridnya bikin tandingnya namanya MPA, ya. Majelis Tafsir Ahlussunnah Pembantah. Dia muridnya Ahmad Sukino, orang Jawa Timur. Ya, ini pecah lagi. Ya, MTA pecah lagi. Ada bikin macam tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka macam tafsir Al-Quran. Ya, mereka itu terus demikian. Semakin tahun semakin banyak. Sehingga ya ikhwan, kita beruntung kalau antum bisa mendapatkan manhaj yang benar seperti ini. Apa antum masih ragu-ragu dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, tentunya tidak ragu-ragu. Insyaallah kita yang di atas kebenaran. Dan saya Ibn Bas ditanya, ya Syekh, mana kelompok yang benar sekarang ini? Hum salafiyun, kata Syekh. Mereka ini adalah salafiyun. Dan kita juga sekarang ini dilanda dan adanya fitnah yang ada di Damat, munculnya gerakan-gerakan di sana yang ingin mecah belah, ingin membuat kekacauan di markas Damat. Awalnya di sana ya ikhwan, kita mengetahui, kita menyaksikan, tetapi imbasnya di seluruh dunia, termasuk di negeri kita ini ada demikian, kita kena imbasnya yang diistilahkan dengan Hizbi Jadid, Hizbi yang baru. Mereka bikin pecah belah. Yang diinginkan kita ini bersatu. Mereka bikin perpecahan, termasuk di Indonesia ini. Bagaimanakah menghasut manusia untuk memusuhi Asy-Syaikh Yahya, melarang manusia belajar kedamaian. Ya sekarang ini kita merasakan, yang mungkin antum juga mengetahuinya, perpecahan yang melanda. Mereka ini bagaimana? Menyimpang mereka ini. Mereka menyelisih usul. Usul Ahlussunnah wal Jamaah menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Mereka bikin perpecahan. Ya. Tapi opini mereka akhirnya bikin ya hajur itu sesat. Bagaimana awalnya beliau mengingatkan adanya orang-orang bikin kacau di markas Damat. Akan bikin kacau. Ini markas markas induk seluruh dunia ini. Jadi kalau markas besar Ahlussunnah di mana? Di Damat. Syekh Albani enggak memiliki markas. Syekh Ibn Baz ada Jami'ah Madinah yang sekarang dikuasai Hizbiyun. Tinggal Damat. Tetapi namanya nikmat, tentu saja ada orang yang bagaimana? Pengin, tidak ingin langgeng. Dibikin kekacauan. Akhirnya kacau dan saya mengingatkan adanya pengacau-pengacau ini. Tetapi orang-orang yang enggak tahu menahu ikut terlibat. Ubad al-Jabiri yang enggak ada kaitannya membantah saya ya masalah Jami'ah Madinah. Hajuri mengatakan Jami'ah Madinah itu hizbi murni. Padahal tidak. Enggak seperti itu. Akhirnya bagaimana? Dibantah sama saya ya. Tak ambah lagi, membantah lagi. Langsung Hajuri itu salib tulisan tajam lisannya, tidak berakhlak, tidak macam-macam. Tahdir semuanya dikeluarkan. Ya. Kemudian yang lainnya semuanya pada ikut-ikutan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah jelas bagi kita, mereka yang tadinya di Indonesia ini membela-bela Syekh Abdurrahman Adani, ya, Syekh Abdul Al-Mara'i, sekarang mereka ini pecah dengan Syekhnya. Mereka kirim santrinya ketika enggak mau ke Damat, pergi ke Fuyus. Ternyata hari ini bagaimana nasib mereka ya ikhwan. Ya, mereka diusiri. Akhirnya mereka benci sekali dengan Abdurrahman Adani. Ya. Melihat ra'yal ain dengan mata kepala, diingatkan sama Syekh Yahya, demikian-demikian enggak gubris. Tambah maki-maki Syekh Yahya. Seperti Luqman Ba'udh di Jawa Timur. Hajuri itu apa? Ya. Ilmunya di bawah saya. Saya sudah belajar usul tasawuf, dia masih ngapalin ya. Saya sudah naik, dia masih di bawahnya, demikian. Sekarang setelah di sana diusir, bagaimana? Ngusirnya enggak tanggung-tanggung. Kalau diusir selesai. Diusir kemudian dimasukkan penjara. Nah, mereka pulang dalam keadaan jengkel, maki-maki atau untuk dolim, kelihatannya baik, akhlaknya baik. Mereka dulu memuji Faqihul Yaman. Sekarang dimaki-maki mughafal indan itu. Luar biasa. Kacau balau mereka itu. Ya, mungkin imbas bagaimanakah ulah mereka yang dahulu akhirnya berantakan seperti itu. Ikhwani azani wa azakumullah. Insyaallah mungkin nanti kita akan lanjutkan bagaimanakah setelah kita sedikit mengetahui kelompok yang benar, kelompok yang najiyah yang satu itu, dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya bagaimanakah sikap kita dengan kelompok-kelompok itu dan bagaimanakah hubungan kita dengan kelompok-kelompok itu. Insyaallah kita akan bahas lain waktu ya. Kita akan lanjutkan mungkin bisa